Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Azza man qair. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal qawa'idu minan nisaa'i allati la yarjuna nikahan falaysa 'alayhinna junah an yad'na siyabahunna ghayra mutabarrijatin bizina وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَا خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Allah berfirman, para perempuan tua yang telah berhenti dari haid dan mengandung yang tidak ingin menikah lagi, maka tidak ada dosa menanggalkan pakaian luar mereka dengan tidak bermaksud menampakkan perhiasan. Tetapi memelihara kehormatan adalah lebih baik bagi mereka. Allah Maha Mendengar dan Allah Maha Mengetahui. Pakaian luar yang kalau dibuka tidak menampakkan aurat. Sahabat inspiratif rahimakumullah, semoga cahaya selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat terpancarkan bukan hanya dalam lisan kita yang mengagung-agungkan selawat kepadanya, tapi dapat terpancarkan juga dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam uswatun hasanah akhlakul karim yang kita miliki. Sampai kita dalam pertemuan penyejuk hati hari ini di ayat ke-60. Pada ayat-ayat sebelumnya, Allah mengatur bagaimana kita menjaga aurat terhadap para orang-orang terdekat di rumah kita. Dari hal yang terkecil yaitu hamba saya atau pembantu-pembantu yang ada di rumah kita. Kemudian bagaimana kemudian kita untuk menjaga aurat itu juga terhadap anak-anak kita yang sudah naik dewasa. Saat ini Allah pada kita berbicara tentang bagaimana perempuan tua yang telah berhenti haid dan mengandung ditekankan secara khusus. Ini adalah merupakan kias bahwa yang tua saja diatur, apalagi yang muda begitu. Jadi kalau yang tua saja, orang-orang tua yang sudah ujur kurang lebih seperti itu, ini saja diatur dengan baik, maka niscaya yang muda harusnya tanpa diatur pun sudah bisa mengerti bagaimana etika menjaga aurat di rumah itu. Maka yang seperti kita ketahui bahwa akhlak seseorang secara jujur dapat kita lihat ketika dia sudah ujur. Banyak orang-orang tua kita yang ternyata memiliki kebiasaan-kebiasaan yang buruk dan terbukanya kebiasaan itu, karakter itu, habit itu ketika sudah ujur. Makanya Allah Subhanahu wa taala di sini menekankan sekali buat para perempuan yang sudah ujur sekalipun untuk tetap menjaga auratnya itu jauh lebih baik. Karena memang kemuliaan manusia salah satu indikatornya adalah bagaimana kita bisa menjaga etika berpakaian kita kepada orang lain. Maka dalam Islam pakaian itu adalah penutup aurat sebagai sarana menjaga kemuliaan kita. Dan demikianlah bahwa pakaian saat ini menjadi simbol kebesaran sebuah kerajaan, simbol kebesaran sebuah kebiasaan negara. Bagaimana seorang presiden pakaiannya harus diatur persis ketika bicara tentang rapat kenegaraan itu ada standarisasi pakaiannya. Bahwa saat ini nyata, pakaian bukan hanya penutup aurat, bahkan menjadi simbol kehormatan itu. Dan Islam melihat bukan pada hal-hal yang besar, pada hal-hal yang kecil, dari hamba sahaya, anak yang mulai muncul menjadi dewasa, lahir menjadi dewasa, kemudian kepada orang tua sekalipun yang mungkin kita tidak pernah memikirkan untuk melihat itu. Di sini di studio ada Ustadz Zainal dan Ustadz Perdana yang insya Allah dapat menambah khazanah ya, pencerdasan dan pencerahan kita dalam ayat ini. Tafadhal Ustadz. Ya, terima kasih Ustaz Fadli. Para pendengar rahimakumullah, menarik sekali tadi yang disampaikan oleh narasumber kita Ustaz Fadli ketika membuka dan memberikan prolog tentang ayat ke-60 ini. Satu pesan penting kepada kita semua, terutama sekali kepada para wanita ya, ini pesan kepada para wanita yang muslimah ya, dan juga kepada para wanita semua untuk menjaga aurat mereka agar jangan sampai ditampakkan kepada orang lain atau menampakkan yang lebih parah daripada itu, yaitu perhiasan mereka. Karena di dalam ayat ke-60 ini Allah mengatakan orang yang sudah tua saja, yang sudah menopause ya, yang sudah tidak punya keinginan lagi, gairah lagi ya untuk hal-hal yang sifatnya syahwat ya, juga tidak boleh yang sudah lansia tidak boleh menampakkan aurat mereka kecuali yang biasa ditampakkan mungkin ya, bagi misalnya kalau pada suami yang biasa-biasa saja, kepada anak-anak juga yang biasa itu diperbolehkan. Kenapa? Karena ya tujuan utamanya adalah karena aurat itu adalah sesuatu yang harus ditutup, dan itu adalah merupakan syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sudah lanjut usia, ya, walaupun sudah tidak punya hasrat lagi, karena permasalahannya adalah bukan karena tua atau muda, ya. Muda baru dia dianjurkan, diwajibkan untuk menutup aurat, kalau sudah tua tidak. Bukan karena kondisi tua atau mudanya, tetapi karena kondisi atau status kemanusiaannya itulah yang membuat dia harus menutup aurat. Begitulah Allah Subhanahu wa taala berusaha untuk menjaga ya kemuliaan seseorang, sebagaimana tadi yang sudah disampaikan Ustaz Fadli, berusaha untuk dari sisi lain untuk menutup keran kemungkinan terjadinya tindakan-tindakan kriminal di dalam kehidupan ini ya, ketika ada orang-orang yang tidak menjaga aurat mereka. Kita begitu sangat terkejut ya, karena tindakan kriminal yang saat sekarang ini sudah sampai kepada tahap terjadinya pemerkosaan kepada para nenek-nenek, wanita-wanita yang sudah tua, yang umurnya 60-70, coba bayangkan seperti itu. Pertanyaannya adalah, kenapa kemudian terjadi tindakan kriminal seperti itu? Karena dipancing, dan karena aurat yang wanita ini dibuka, sehingga akhirnya ya yang masih muda, yang memiliki nafsu syahwat yang begitu sangat berkorban, pantang melihat ada aurat terbuka, tidak peduli apakah nenek-nenek, bahkan orang gila sekalipun, itu semua disikat sampai habis. Disinilah Al-Quran mengajarkan kepada kita berusaha untuk meminimalisir, berusaha untuk memberikan tindakan preventif sampai kepada hal-hal yang paling kecil, untuk jangan terjadi tindakan kriminal, kasus pemerkosaan, pelecehan seksual dan sebagainya. Maka cobalah tetap menjaga agar aurat itu tertutup, walaupun dia sudah tua, walaupun dia dalam kondisi katakanlah wanita yang tidak sempurna, tapi tetap harus menutup auratnya, karena itu adalah merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya pendengar yang dirahmati Allah, wallahu sami'un alim. Allah Maha mendengar, maha mengetahui. Apa yang didengar? Yang didengar bisikan. Yang didengar ucapan. Ucapan orang yang mengatakan tidak menggunakan jilbab juga tidak apa-apa. Yang menggunakan jilbab juga bisa dapat diperlakukan pemerkosaan. Ada orang yang mengatakan jilbab tidak jaminan seseorang tidak diperkosa, katanya. Bisa saja seseorang yang menggunakan jilbab juga diperkosa. Jadi permasalahannya bukan terletak pada jilbab atau tidak. Perkataan ini didengar oleh Allah. Wallahu sami. Tetap saja ini menjadi ucapan yang dipertanggungjawabkan di depan Allah Subhanahu wa taala. Wala yu'zaina. Allah telah menyebutkan yang menggunakan jilbab dapat dihindari dari tersakiti. Walaupun mungkin itu diperlakukan hal yang sama dengan yang lain, tapi sebenarnya mereka lebih terselamatkan daripada orang-orang yang tidak menggunakan jilbab. Ini satu hal. Alim, Allah Maha mengetahui, artinya apa? Tetap saja pengetahuan Allah dan apa yang kita ucapkan didengar oleh Allah menjadi penilaian kita. Keberhasilan mukmin tidak saja dinilai dari amal dan ucapannya, tetapi juga lebih dari itu, bagaimana kita dapat meraih ridhonya. Maka tidak sebatas jilbab dengan wajah yang menor sehingga menimbul birahi, dan itulah yang salah, tetapi juga bagaimana pakaian Islam yang sesuai dengan kriteria syariat. Syukran Ustaz Perdana, syukran Ustaz Zainal. Alhamdulillah, sampai kita pada kesimpulan yang bisa kita lihat bagaimana Islam, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan sebuah kebesaran Islam ya, negara yang besar itu dimulai dari sesuatu from little thing gitu ya, suatu hal yang kecil yang harus kita mulai, termasuk dari hal ini. Sehingga kesimpulannya adalah dari ayat ini, Islam adalah agama yang memperhatikan concern persis terkait masalah pakaian sebagai sarana menutup aurat atau sarana salah satu indikator kemuliaan manusia melalui pakaiannya. Sehingga wanita yang cantik pada hakikatnya dalam Islam dan dalam pemahaman kita yang baik adalah bukan wanita yang memamerkan lekuk tubuhnya. Lihat bagaimana kemudian dia menjadi tua, apakah kemudian itu menjadi menarik atau tidak. Islam mengatakan wanita yang cantik adalah wanita yang taat kepada Allah, wanita yang taat kepada Rasulullah, bersih hati serta jasmaninya, beriman dan beramal soleh. InsyaAllah bermanfaat. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini nanti.